Mitra bisnis, pengusaha menjerit soal waktu mengeluarkan barang di Tanjung Priok yang semakin hari semakin lama, menyebabkan ongkos logistik membengkak. Sekarang perlu waktu 2 minggu untuk mengeluarkan barang dari sebelumnya 4-7 hari. Bea Cukai dan pengelola pelabuhan saling tuding soal masalah ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Pak Mahendra, apa komentar Anda soal ini? Iya, jadi gini, kalau saya lihat, saya kemarin lihat di YouTube untuk berita tentang kemacetan di Tanjung Priok ya. Saya cek lagi, ternyata ada berita juga tahun lalu, di waktu yang sama, menjelang Ramadan begini ya, dan menjelang Lebaran, itu sama rupanya, macet juga gitu. Jadi ini kejadian yang berulang dari mata ya. Kalau kejadian yang berulang, berarti kita tidak belajar dari tahun lalu gitu, bahwa akan terjadi sebuah penumpukan. Kalau kita turut ya, kemarin kita juga diskusi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian yang membawahi logistik, ya kita memberikan masukan bahwa proses pengeluaran barang itu memang melibatkan banyak instansi. Antara lain, barang-barang yang diimpor dengan jalur prioritas mudah, artinya tidak perlu diperiksa jalur merah gitu ya, dia proses edit gitu, itu bisa lebih cepat. Namun ada beberapa importir yang menggunakan umpamanya LC pembeliannya, sehingga ada jeda waktu 1-2 hari antara kapal tiba dengan dokumen asli siap gitu ya. Ini harus disiapkan oleh pihak importir. Kemudian setelah itu mereka melakukan pembayaran biaya kos ya, yang dikeluarkan oleh shipping line gitu ya. Nah setelah itu mereka saat yang bersamaan mereka melakukan komunikasi melalui EDI untuk pembayaran biaya masuk dan sebagainya gitu. Nah ini kemarin terjadi ada beberapa barang impor yang kena jalur merah. Itu ada kecenderungan kenaikan jumlah yang kena jalur merah sehingga terjadi penumpukan di situ. Karena apa? Ketika jalur merah maka dia harus diperiksa kontainernya 100%. Nah, ketika diperiksa 100%, dia harus dikeluarkan dulu ke wilayah pemeriksaan. Nah, wilayah pemeriksaan itu di luar JITC gitu ya. Keluar dulu, baru diperiksa di wilayah kepabeanan. Nah, ini pun mengantri gitu ya. Itu ngantri untuk diperiksa. Karena SDM untuk memeriksanya juga kurang. Tapi kemarin saya udah cek lagi, katanya sudah ditambah gitu ya. Dan kemudian jalur merah sudah mulai dikurangi. Nah ini kan sebetulnya bisa diantisipasi sebelumnya. Kemudian dari sudah terjadi snowballing ya, karena kapal tiba dan merapat di pelabuhan Tanjung Priok ini nggak bisa direm, dia akan terus datang. Ketika kita proses bisnis prosesnya terlambat, maka ini akan terjadi snowballing effect gitu. Kemudian alat-alat yang ada di Pelindo ya di pelabuhan itu pun dengan desain yang sudah didesain seperti itu kecepatannya gitu. Ketika terjadi penambahan penumpukan kontainer, dan itu akan menjadi efek snowballing lagi. Kemarin juga kita diskusi, ternyata yang disebut dengan 24x7 ya, 24 jam 7 hari kerja, itu hanya berlaku sampai dengan hari Jumat. Kemudian hari Sabtu itu tutup. Jadi yang tutup antara lain adalah bea cukai hanya setengah hari. Ya, kontainer depo juga setengah hari. Shipping line, kantornya shipping line itu tutup setengah hari. Kenapa? Kalau dia buka Sabtu sampai jam 5 katakanlah ya, kita masih bisa mengurus dokumen pengapalan itu di hari Sabtu. Kemudian bea cukai, kalau dia buka sampai jam 5 atau tidak, tutup bahkan gitu ya. Itu hari Sabtu dan Minggu masih bisa dipakai gitu. Kemudian yang ketiga adalah kontainer depo. Ketika kontainer sudah, sekarang masa 3 hari sudah harus dikeluarkan dari sana, taruh di tempat penumpukan di luar wilayah JICT, itu tutup juga gitu ya. Jadi sulit kita untuk bisa, kemudian untuk bisa mengeluarkan barang dari lokasi yang tadi, itu ada petugas bea cukai. Nah petugas bea cukainya juga hari Sabtu cuma sampai jam 12. Kalau umpamanya Sabtu Minggu semua buka, banknya buka, kemudian shipping line office-nya buka, kemudian bea cukainya buka, kontainer deponya yang mengurus administrasi juga buka, kemungkinan masih bisa dikurangi gitu. Dua hari idle. Kenapa? Ketika hari Jumat dan Sabtu itu setengah hari, maka nanti hari Senin akan terjadi penumpukan. Orang berebut-rebut datang hari Senin. Orang bertumpuk di hari Senin. Nah, ketika hari Senin terjadi bottleneck lagi, Selasa. Nah, Rabu itu pergantian nilai kurs rupiah versi BI. Sehingga pengurusan biaya masuk yang mengacu kepada US dollar yang diterbitkan oleh BI itu akan berubah. Jadi orang ketahan lagi. Jadi nunggu hari Rabu, berapa kursnya dia akan lakukan komunikasi lagi lihat PIB, pemberitaan impor barang di EDI, berubah lagi. Jadi dia harus tunggu hari Rabu dan kemudian dirubah lagi hari Kamis. Dan hari Kamis semua sama seperti itu. Kembali lagi seperti itu. Nah, itu karena kalau kita lihat statistik, memang penumpukan itu terjadi ketika dari Senin, naik Selasa, Rabu paling tinggi, Kamis, baru Jumat, Sabtu terjadi penumpukan, dan tengah hari kerja di hari Sabtu. Seperti itu. Demikian Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Mahendra Rianto. Saya Wendy Lim.